Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersuara dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Inilah berita pagi edisi Sabtu 19 Agustus 2023 bersama saya Ardian Syah. Kita awali berita pagi ini dari Aceh Tenggara bersama laporan Asnawi Lui. Sudarlun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh menyatakan sebanyak 1.352 jiwa dalam 338 kepala keluarga di Aceh Tenggara terkena dampak banjir yang dipicu curah hujan tinggi di daerah tersebut. Saat ini air yang merendam pemukiman penduduk telah surut. Kepala Pelaksana BPBD Aceh, Ilyas, mengatakan banjir di Aceh Tenggara terjadi sejak Kamis sekitar pukul 21.09 waktu Indonesia Barat. Peristiwa banjir ini terjadi akibat intensitas curah hujan tinggi di Agara sehingga membuat tanggul sungai Kingga di Kecamatan Lawi Sumur jebol dan air meluap ke badan jalan dan rumah warga. Ilyas mengatakan selain merendam rumah warga, akses jalan tidak bisa dilalui karena air masih tergenang. Banjir diperparah tersumbatnya jembatan Gampung Kuta Bulu, jebolnya tanggul sungai Lawi Kingga, dan jebolnya tanggul sungai Lawi Alas di Gampung Pedesi. Adapun daerah yang terdampak yakni 8 gampung di Bambel, 4 gampung di Lawi Sumur, dan 2 gampung di Semedam, 6 gampung di Kecamatan Bukit Usam, dan 1 gampung di Pulau Nas Baru. Sudarlun, dua anak dikabarkan hanyut terseret arus sungai Krung Lehop, Gampung Alurime, Kecamatan Pirak Timur, Aceh Utara. Kedua korban bernama Rival, 10 tahun, dan Asmi, 13 tahun, warga Gampung Serdang, Kecamatan Pirak Timur. Kasih Humas Polres Aceh Utara Ibtu Bambang mengatakan kedua korban dikabarkan hilang kemarin ketika bermain di Sungai Krung Lehop. Awal kejadian diketahui seorang warga yang melintas. Lalu pelintas mendengar teman korban berteriak meminta tolong. Saksi sempat berupaya menolong korban dengan berenang namun dikarenakan derasnya air sungai saksi kehilangan korban. Sejak kemarin upaya pencarian korban masih dilakukan. Pencarian korban juga melibatkan tim relawan gabungan yang turun ke lokasi. Diharapkan kedua korban bisa segera ditemukan. Sudarlun, dari Aceh Utara kita beralih ke Benar Meriah bersama laporan Bustami. Puluhan warga menggelar demo di kantor Bupati Benar Meriah Jumat kemarin. Aksi ini bentuk protes adanya pembongkaran makam kuno di kawasan pembangunan bendungan Krungkerto, Aceh Utara. Masa mengaku makam yang dibongkar ini merupakan milik leluhur atau pejuang Gayo yakni Pangkilet. Pembongkaran makam dilakukan oleh PT Berantas Abipraya selaku rekanan proyek strategis nasional tersebut. Dalam aksinya, massa menyebut pembongkaran makam tersebut tidak dilakukan koordinasi dengan pihak ahli waris ataupun pemerintah Kabupaten Benar Meriah. Karena itu mereka meminta PT Berantas Abipraya untuk angkat kaki dari Gayo sebab pembongkaran makam dilakukan semena-mena tanpa prosedur. Dalam tuntutan massa meminta PT Berantas Abipraya agar segera memberhentikan pembongkaran makam dan Pemkab harus menandatangani surat pemberhentian pembongkaran makam leluhur Gayo itu. Kemudian pemerintah diminta untuk memeriksa AMDAL Waduk Krungkerto dan PT Berantas Abipraya harus bertanggung jawab terhadap makam yang telah dipindahkan. Sudarlun, dari Benar Meriah kita ke Subul Salam bersama laporan Khalidin. Mantan Ketua Badan Usaha milik Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, Subul Salam, melakukan pembayaran pemulihan atas kerugian keuangan negara terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi. Proses pengembalian kerugian negara dilaksanakan dalam konferensi pers Kapolres Subul Salam AKBP Yogi Hadistiawan Jumat kemarin di Aula Mapolres Subul Salam, Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri. Pengembalian kerugian negara setelah aparat pengawas internal pemerintah, inspektorat melakukan audit pengelolaan dana desa yang dilidik penyidik tindak pidana korupsi Satreskrim Polres Subul Salam. Hasilnya ditemukan kerugian negara senilai Rp108.832.657. Pengelolaan Dana Desa alias Dede Singersing, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subursalam. Kerugian ini atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penyertaan modal badan usaha milik Desa Singersing, Kecamatan Sultan Daulat, anggaran 2018-2020. Karena ditemukan iktikad baik dari pelaku untuk mengembalikan kerugian negara sehingga perkara tidak dinaikkan ke tahap sidik. Kapolres AKBP Yogi Hadi Setiawan mengatakan pengembalian kerugian negara nantinya dilakukan melalui bank ke rekening kas daerah. Selanjutnya uang ini dilakukan pengembalian ke rekening BUMDes Singersing, Kecamatan Sultan Daulat, Subursalam. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kita beralih ke informasi nasional. Mantan Bupati Cirebon, Jawa Barat, Sunjaya Purwadisastra divonis 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidi 3 bulan penjara. Sunjaya merupakan terdakwa kasus dugaan suap gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang senilai 66 miliar rupiah. Juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan hukuman 7 tahun pidana badan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menganggap Sunjaya Purwadisastra terbukti menerima dugaan suap gratifikasi dan melakukan TPPU. Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun. Jaksa KPK menyatakan pikir-pikir atas hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut. Meskipun hukuman pidana badan dan penjara sesuai dengan tuntutan Jaksa KPK, Majelis Hakim Tipikor Bandung tidak menghukum Sunjaya Purwadisastra membayar uang pengganti senilai 30 miliar rupiah. Sebelumnya Sunjaya didakwa menerima uang 55 miliar rupiah dari iuran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Sunjaya Purwadisastra juga didakwa menerima suap 11 miliar terkait perizinan PLTU 2 Cirebon dan rencana pengembangan kawasan industri Kings Property. Uang panas ini kemudian digunakan untuk membeli aset berupa tanah, rumah hingga kendaraan yang semuanya senilai 36 miliar rupiah. Sudarlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Sedikitnya 10 orang termasuk seorang anggota parlemen tewas ketika sebuah pesawat jet pribadi jatuh di sebuah jalan raya dan menghantam dua kendaraan di negara bagian Selangor, Malaysia pada Kamis kemarin. Pesawat ini membawa 6 penumpang dan 2 awak. Detik-detik pesawat jatuh di jalanan Selangor terekam oleh dashcam di beberapa mobil yang tengah melintas. 10 orang yang tewas dalam kecelakaan terdiri dari 8 orang di dalam pesawat dan 2 pengendara, yakni pengemudi mobil dan pengendara sepeda motor yang tertabrak pesawat jatuh. Sebagaimana dilaporkan The Straits Times, Kementerian Transportasi Malaysia telah mengkonfirmasi bahwa salah satu korban adalah anggota Parlemen Negara Bagian Pahang bernama Johari Harun, 54 tahun. Pesawat tepatnya jatuh di sebuah jalan yang diidentifikasi oleh polisi berada di dekat Jalan Raya Guthrie dan dekat dengan Central Park di daerah pemukiman Lembah Elmina. Para saksi mata yang berbicara kepada media Malaysia mengatakan bahwa mereka merasa tidak berdaya ketika melihat pengendara sepeda motor terbakar dan berteriak. Otoritas Penerbangan Sipil Malaysia CAAM mengkonfirmasi bahwa pesawat yang jatuh adalah Behcraft 390 yang terdaftar dengan nomor N28JV. Pesawat tersebut dioperasikan oleh JetPilot, sebuah layanan penerbangan pribadi eksklusif. Pesawat meninggalkan Langkawi pada pukul 14.08 dalam perjalanan menuju Bandara Subang, kurang dari 10 km dari lokasi jatuhnya pesawat. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di batas kota, demikian informasi pagi edisi Sabtu 19 Agustus 2023. Informasi pagi Serambi FM ini bisa Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.